harap cinta, cinta begitu besar. Biarkan itu menjadi rasa indah yang ku miliki. Sepantasnya aku tutupi saja. Biar ku ungkap semua perasaanku terhadapmu. Ku pasti bisa bahagiakan dirimu. Secepatnya segera ku nyatakan perasaanku sama ini. Jawabanmu membalas cintaku. Cintamu jangan dinanti-nanti. Cintaku pastikan sampai mati. Janganlah ada ragu di hati. Ku takkan membuatmu terluka. Cintamu jangan dinanti-nanti. Cintaku tuluskan sampai mati. Biarkan kini ku tunggu pasti jawabanmu membalas cintaku. Cintamu jangan dinanti-nanti. Cintamu juga kan sampai mati. Janganlah ada ragu di hati. Ku takkan membuatmu terluka. Cintamu jangan dinanti-nanti. Cintaku tuluskan sampai mati. Yeah.